Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm, dan pembahasannya masih seputaran adab-adab penuntut ilmu. Nah, sama dengan pembahasan taklim ba'da subuh, temanya urgensi adab dalam menuntut ilmu. Kita telah mendengar faedah yang banyak. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tiga ucapan salaf, tiga saja, nanti dapat hadiah, tentang pentingnya adab. Faedah tadi subuh. Anda bisa? Nahnu ila kathirin minal adab, ahwaju ila kathirin minal hadis. Kita lebih banyak butuh terhadap adab daripada terhadap hadis. Ucapan siapa yang bisa menjawab dapat hadiah? Baru tadi pagi, belum ada 24 jam, sudah lupa. Biasanya kalau ku materi asatidah dari luar, terkesan kan perhatian. Nah, coba ucapan siapa tadi? Nahnu ila kathirin minal adab, ahwaju ila kathirin minal hadis. Ucapan siapa? Abdullah ibnul Mubarak meriwayatkan dari siapa? Makhlad ibnul Husain. Sudah lupa. Ucapan siapa lagi? Ilmun bila adab, perumpamannya seperti apa? Ilmun bila adab. Ilmu tanpa adab, perumpamannya seperti? Seperti apa? Ilmu, punya ilmu tapi tidak punya adab, perumpamaan seperti? Api tanpa kayu, kayu bakar. Kira-kira apinya bisa hidup enggak? Enggak ada kayu bakarnya. Bisa Ustaz, pakai gas. Yang sama, tanpa gas. Antum tidak mengenal kayu bakar sih, kenalnya gas, kompor gas. Dulu kita sempat dapat minyak tanah. Ilmun bila adab seperti apa? Api tanpa kayu, kayu bakar, tidak bisa hidup ilmu itu. Sebaliknya, adab tanpa ilmu, punya adab tapi tidak punya ilmu, seperti jasad tanpa ruh juga nggak bisa hidup. Jasad tanpa ruh bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Nah, satu lagi, minimal tiga. Yang kedua tadi ucapan siapa? Al-Ambari. Ya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari, meninggal tahun 344 Hijriah. Ilmun bila adab kanarin bila hatab, wa adab bila ilm kajismin bila ruh. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah ciri kebahagiaan dan keberuntungannya. Ya, jadi penting adab ya. Barakallahu fikum. Sekian banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis serta ucapan para ulama yang menunjukkan hal itu. Baik, kita lanjutkan adab talib al-ilm yang telah kita pelajari ada tiga. Yang pertama apa? Kelas 1. Apa? Kelas 1. Yang pertama serempak. 1, 2, 3. Ayo berdiri. Tanya diam saja. Kamu. Dibuka bukunya itu. Adab yang pertama. Penuntut ilmu enggak tahu ada penuntut ilmu. Oke. Adab yang pertama. Dibaca bukunya. Kitabnya dibaca. Apa yang pertama? Ikhlasun niyyah lillah. Paham. Duduk kelas 2. Kelas 2 sekarang. Adab yang kedua. Sambil duduk. Kalau enggak nanti suruh berdiri. Adab yang kedua. Raful jahli an-nafsihi wa wairihi. Mengangkat kejahilan dari dirinya dan orang lain. Ya, niatkan itu. Nah, angkat kejahilannya dan kejahilan orang lain. Yang ketiga. Kelas 3. Apa? Ad-difa'an syariah, membela syariat. Sekarang yang keempat. Qala rahimahullah. Al-amru rabi' rahabatus sadri fi masailil khilaf. Lapang dada dalam permasalahan khilaf. Lapang dada. Fi masailil khilaf, dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisih. Ya, jadi di dalam agama kita, kita mengenal ada hal-hal yang tidak boleh diperselisihkan. Kita harus sepakat. Antara ana dengan antum gak boleh berselisih. Yaitu dalam hal akidah, dalam hal prinsip. Gak boleh kita berselisih dalam hal keyakinan, keimanan. Ada hal-hal yang boleh kita berselisih padanya dalam masalah furu', masalah cabang. Boleh berijtihad padanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Kita harus berlapang dada. Harus menerima perbedaan itu. Ya. Nah, yaitu kata Syekh an yakuna sadruhu rahban fi mawatin al-khilaf, yaitu dadanya lapang pada mawatin yakni masail, ya, pada tempat-tempat yakni pada permasalahan-permasalahan khilaf. Khilaf yang bagaimana? Alladhi masdaruhu al-ijtihadu, yang masdarnya khilaf yang bersumber dari ijtihad. Itu tadi permasalahan furu', bukan masalah akidah. Nah, jadi mari kita berlapang dada. Antum memilih pendapat yang pertama, saya memilih pendapat yang kedua. Ya khair. Masing-masing berjalan sesuai dengan dalil yang dipilih, sesuai dengan dalil, ya. Pendapat pertama dasarnya dalil, pendapat yang kedua juga sama, ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Jadi dia memilih pendapat itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena mengikuti dalil. Maka kita berlapang dada. Lain halnya apabila si fulan berpendapat dengan pendapat tertentu bukan karena dalil, tapi karena mazhab. Kenapa kamu pilih itu? Karena mazhab saya begini. Bukan mengikuti dalil. Ya, ini fanatik mazhab. Enggak boleh seperti itu. Hal yang seperti ini juga sudah kita lewati pada atau pembahasannya kita lewati pada kitab Masail al-Jahiliyah, ya. Nah. Jadi yang kita berlapang dada adalah khilaf yang sumbernya ijtihad. Li'anna masail al-khilaf bainal ulama. Li'anna masail al-khilaf, karena permasalahan-permasalahan khilaf itu ada di kalangan ulama. Ya, pada pembahasan-pembahasan fikih. Naam. Imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fi. Khilaf yang ada di kalangan ulama ada kemungkinan takun terjadi mimma la majala lil ijtihadi fi, bersumber dari hal yang tidak ada ijtihad, ya, ijtihad tidak memiliki tempat padanya, yaitu masalah akidah. Wa yakunu al-amru fiha wadihan, sehingga perkara urusan di dalamnya jelas. Fahadihi, kejelasan yang dimaksud, fahadihi la yu'dharu ahadun bi mukhalafatiha, maka jenis khilaf yang seperti ini seseorang la yu'dhar, ya, tidak mendapat uzur bi mukhalafatiha, dengan menyelisihinya. Ya, ini dia harus satu pendapat, ya. Nah, dengan yang lain, karena la majala lil ijtihadi fi, tidak ada tempat bagi ijtihad di dalamnya. Sebabkan permasalahannya permasalahan akidah. Ini jenis khilaf yang pertama. Jenis khilaf yang kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal, yaitu khilaf yang ijtihad memiliki tempat padanya. Fahadihi yu'dharu fiha man khalafaha, maka jenis khilaf ini orang yang menyelisihinya yu'dharu fiha, mendapatkan uzur padanya. Dia tidak harus mengikuti pendapat itu. Ya, kita boleh berlapang dada dalam menerima perselisihan itu. Kenapa? Karena ada ijtihad padanya. Ya, ijtihad memiliki tempat padanya. Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha, dan ucapanmu tidak bisa menjadi hujjah terhadap orang yang menyelisihimu pada khilaf jenis yang kedua ini. Ya. Tidak bisa menjadi hujjah. Kenapa? Karena masing-masing berijtihad, berusaha sungguh-sungguh mengikuti dalil. Li'annana law qabilna dhalika, karena seandainya kita menerima itu, la qulna bil aksi, tentu kita akan mengucapkan al-aqs, ya, berstatement dengan pendapat yang berbeda. Sebaliknya, laqulna bil aksi, qauluhu hujjatun alaika, kita akan mengatakan sebaliknya, bahwa ucapan dia, pendapat dia merupakan hujjah atasmu. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat dalam masalah ijtihad. Ya boleh kita mengatakan kamu harus mengikuti pendapat saya, atau saya harus mengikuti pendapat kamu. Tidak. Ya. Karena masing-masing akan mengatakan ucapan saya hujjah atasmu dan ucapan kamu hujjah atas saya. Nah, tidak ada paksaan dalam berpendapat, dalam memilih suatu pendapat dalam permasalahan khilaf, yang di situ memang ijtihad memiliki tempat padanya, yaitu masalah-masalah furu' yang kita isyaratkan di atas, ya, masalah-masalah fikih yang dalilnya belum jelas, muhtamal. Nah, jadi ada dalil, ya, sahih, sharih. Selalu ingat ini istilahnya, dalil yang sahih, kemudian sharih, jelas penunjukannya. Pendapat menggunakan dalil yang sahih, sharih, tidak boleh diselisihi. Tetapi kalau pendapatnya menggunakan dalil yang diperselisihkan keabsahannya, kesahihannya, ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang sahihnya hadis itu. Kemudian ulama usul fikih berbeda pendapat tentang istimbatnya. Ada yang membawa pemahaman hadis itu ke arah barat, ada yang membawanya ke arah timur. Penunjukannya tidak jelas, tidak sharih. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena terjadi perbedaan dalam memahami dalil. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita ada lapang dada. Nanti akan disebutkan salah satu contohnya oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu bersedekap ketika sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sedekap. Mayoritas kita irsal, tapi ada satu dua yang bersedekap. Kita lapang dada. Jangan kamu, kamu mubtadi ahli bid'ah, masa bersedekap setelah itidal. Ikuti mayoritas. Gak boleh, kita harus lapang dada. Dan Syekh Utsaimin membela pendapat itu di sini. Itu pendapat gurunya juga, Syekh Bin Baz. Dan amalan kita di sini mayoritasnya menyelisih pendapat itu. Itulah masalah khilaf, kita lapang dada. Masing-masing punya dalil. Ya, pendapat itu ada dalilnya. Pendapat yang kita amalkan selama ini irsal juga dengan dalil. Sisi pandangnya berbeda. Ijtihad memiliki tempat padanya. Mari kita berlapang dada. Jangan memaksakan pendapat dalam masalah ijtihad. Ya. Nah. Baik. Sampai di mana tadi? Wa ana uridu bihadza, dan aku menginginkan dengan ini, kata Syekh, malir ra'yi fihi majal, yaitu sesuatu yang padanya pendapat memiliki tempat. Seseorang boleh berpendapat, ya, seseorang boleh mengemukakan pendapatnya dan hasil pemahamannya dari dalil. Masalah fikih ataupun masalah akidah tidak ada, ya, ijtihad pendapat di dalamnya. Murni butuh wahyu, khabar. Masalah gaib, masalah akidah. Baik. Wayasi'al insan fihi al-khilaf. Wayasi'ul insanu fihi al-khilaf. Dan seseorang yang lapang baginya berpendapat, ya, berkhilaf, boleh khilaf padanya. Naam. Yasi'ul insan fihi al-khilaf. Amma man khalafa tariqas salaf, adapun orang yang menyelisihi jalannya salaf, kamasailil aqidah, seperti masalah-masalah aqidah, fahadihi la yuqbalu min ahadin, ya, la yuqbalu min ahadin mukhalafatu makana alaihi salaf as-salih, tidak diterima penyelisihan seseorang terhadap ajaran as-salafus salih dalam masalah aqidah. Lakin tetapi fil masailil ukhra, pada masalah-masalah yang lain, allati lirra'yi fiha majal, yang pendapat memiliki tempat padanya, ya, masalah fikih, fala yang bagi an yutakhadha min hadzal khilaf mat'anun fil akharin, maka tidak sepatutnya, tidak sepantasnya dijadikan dari khilaf ini mat'an fil akharin, sebagai alat untuk mencela orang lain, ya. Nah, jangan dijadikan sebagai objek untuk mencela orang lain. Baik. Jangan mencela fulan, kenapa? Karena tidak berpendapat dengan pendapat saya. Jangan. Aw ittakhadha fiha sababun li adawati wal baghdha, ataukah dijadikan dari permasalahan-permasalahan itu, minha, kembali kepada al-masail al-ukhra, sababun, dijadikan sebagai suatu sebab, lil adawah, untuk saling bermusuhan, wal baghdha, dan saling benci-membenci. Tidak sepantasnya, ya, masalah-masalah khilaf itu dijadikan sebagai sebab saling bermusuhan dan saling membenci satu sama lain. Nah, paham ya? Jadi masalah-masalah yang di situ ada ijtihad padanya, ijtihad memiliki tempat, masalah furu', bukan masalah akidah. Fasahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat semoga Allah meridhai mereka, yakhtalifuna, mereka berselisih, fi umurin kathiratin, pada banyak permasalahan. Ya, mereka berselisih. Nah, tetapi yang berbeda, ya, sikap kita dengan sikap mereka adalah dalam menyikapi perselisihan itu. Kita berselisih sebagaimana mereka berselisih, tetapi mereka menyikapinya sesuai dengan tuntunan syariat. Maka kita juga harus seperti itu. Wa man arana an yattali'a 'ala ikhtilafihi, maka dan barang siapa yang ingin melihat, ya, ingin mengetahui perselisihan mereka, falyarji' ilal athar, maka hendaknya merujuk pada athar-athar al-waridah yang datang anhum, dari mereka. Yajidul khilafa fi masaila kathiratin, maka dia akan mendapatkan khilaf pada banyak permasalahan di kalangan sahabat. 6. Di kalangan sahabat. Wal masail al-mujma'a alaihi mahsurah, masalah-masalah yang disepakati itu terbatas, lebih banyak yang diperselisihkan. Naam. Wa hiya a'dhamu minal masail allati takhadhaha an-nas hadhihi al-ayyam. Masalah-masalah itu yang diperselisihkan oleh para sahabat itu lebih besar daripada masalah-masalah yang dijadikan oleh orang-orang hadhihi al-ayyam, di waktu kita sekarang, ya, di hari-hari ini, kata Syekh, jadikan sebagai daidunan lil ikhtilaf, sebagai kebiasaan, ya, untuk berselisih. Ya, jadi masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat itu lebih banyak, lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang dijadikan oleh sebagian orang di zaman kita sebagai kebiasaan untuk berselisih, padahal itu permasalahan yang kecil, lebih kecil dibandingkan dengan khilaf para sahabat. Kok mau berselisih? Hatta takhadan nas min dzalika tahazzuban, hingga orang-orang menjadikan perselisihan itu tahazzuban, ya, menjadikannya sebagai bentuk berkelompok, memiliki hizbun. Nah, dijadikan sebagai sebab untuk membuat kelompok-kelompok. Bi'annya kulu, dengan mengatakan ana ma'a fulan, saya bersama fulan. Yang lain mengatakan wa ana ma'a fulan, dan saya bersama fulan yang lain. Akhirnya terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Ka'annal mas'alah, seakan-akan masalah tersebut masalah tu ahzab, masalah kelompok-kelompok, yakni masalah yang harus membuat kita terkotak-kotak, tidak boleh bersatu. Fahadha khata'un, maka ini suatu kesalahan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi sikap kita sekarang kalau seperti ini berarti telah menyelisih sikap para sahabah ketika berselisih. Dipahami? Min dzalika masalan, ya, termasuk dari perkara itu sebagai contoh, ka an yaqula ahadun, seperti seseorang mengatakan idza rafa'ta minar ruku'i, jika kamu mengangkat, ya, bangkit dari ruku', fala tadha' yadakal yumna 'ala al-yusra, jika kamu bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamida, maka kamu jangan meletakkan tangan kananmu di atas tangan kiri, yakni jangan bersedekap. Dan itu yang kita amalkan. Siapa di sini yang bersedekap? Coba angkat tangan. Ada berapa thalabah punya ijtihad pendapat sendiri yang berbeda dengan yang dirojihkan? Ada beberapa? Nah, ini sekarang. Bal arsilha, bahkan irsalkanlah tanganmu, yakni turunkan ke bawah. Seperti posisi sebelum takbir. Sebelum kita takbir, bagaimana posisi tangan? Begini? Atau begini? Ke bawah. Itu posisi asal. Ya kan? Irsal. Ila jambin. Ya, turunkan. Biarkan di samping. Ila jambi fakhidhaika, ya, di samping pahamu, kedua pahamu. Fa illam tafa'al, jika kamu tidak melakukan, fa anta mubtadi', maka engkau ahli bid'ah. Nah, ini masalah khilaf sampai mentabdi', masalah khilaf dalam permasalahan fikih. Ya, nggak boleh kita memtabdi. Nah, baik, mubtadi. Jadi bedakan memfonis bid'ah dengan memfonis alam amalan itu bid'ah. Bedakan memfonis ahli bid'ah, mubtadi, dengan memfonis atau menyebut amalan itu sebagai suatu bid'ah. Berbeda, ya. Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ashul Sifatish Shalah, beliau berpendapat bahwa amalan itu bid'ah, tetapi tidak pernah mengatakan bimbas mubtadi, Syekh Utsaimin mubtadi. Difahami sikapnya. Kemudian datang beberapa thalabah yang mengambil pendapat Al-Albani, salah dalam bersikap, menyatakan mubtadi bagi orang yang mengamalkan amalan itu, bersedekap setelah itidal. Syekh Al-Albani sendiri enggak pernah menfonis Syekh bin Baz mubtadi, Syekh Utsaimin mubtadi. Dalam kitab As-Sifatish Shalah kata Al-Albani rahimahullah, walastu asyuk, dan aku tidak ragu, fi anna wad'al yadaini ala sadri, bahwa meletakkan dua tangan di atas dada, fi hadal maqam, pada momen ini, yaitu bangkit dari ruku', bid'atun dolalatun. Kata Al-Albani, itu bid'ah yang sesat. Tapi beliau tidak memtabdi' ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Jadi sikapnya yang berbeda. Nah, Syekh Al-Utsaimin di sini mengkritik sikap yang salah itu, serampangan dalam memvonis. Nah, faham ya? Siapa yang menyatakan amalan ini bid'ah dolalah? Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Afsulus Sifatish Shalah. Kemudian datang beberapa thalabah yang tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu. Sekarang kita membahas apa ini? Adab penuntut ilmu. Apa adabnya? Lapang dada dalam masalah khilaf. Langsung memvonis ente mubtadi. Dia vonis temannya ahli bid'ah. Berarti tidak beradab. Tidak berlapang dada dalam permasalahan khilaf. Al-Albani yang mengatakan mubtadi, orang yang mengamalkan amalan ini. Beliau berpendapat, ya, wad'ul yadaini ala sadri fi hadzal maqam bid'atun dolalah. Nah, kemudian datang beberapa thalabah yang tidak mengerti adab. Nah, Syekh mengkritiki sekarang. Syekh Al-Utsaimin mengatakan kalimatu mubtadi'in laysat hayyinatan 'ala nafs. Kalimat ahli bid'ah, vonis ahli bid'ah, laysat hayyinatan, hayyina, tidak ringan. Ya, tidak mudah bagi jiwa. Nah, laysat hayyinatan. Itu berat. Vonis ahli bid'ah itu berat. Tidak mudah diterima oleh jiwa kita. Jadi yang dikritiki oleh Syekh Al-Utsaimin apa? Sikap sebagian thalabah yang tidak beradab. Walaupun amalan itu dianggap bid'ah oleh sebagian ulama, tetapi sikap kita bagaimana seharusnya? Idza qala li hadza, jika dia mengucapkan ini kepadaku, sayahdutsu fi sadri syai'un minal karaha, maka akan muncul di dalam dadaku sesuatu dari al karaha, sikap benci, tidak senang. Masa saya apa bersedekap setelah iktidal difonis mubtadi? Ya, enggak senang. Li'annal insana bashar. Karena ya, manusia itu ya namanya juga manusia. Ya. Insan seseorang itu manusia biasa. Ya kan? Kalau kita difonis mubtadi gimana perasaan kita? Senang enggak? Oh, jazakallah khair. Sudah difonis ahli bid'ah, enggak adil. Yahsulu syai' minal karaha. Mesti ada rasa tidak senang dalam hati kita, namanya juga manusia. Wa nahnu naqul, dan kami katakan, hadhil mas'alatu fiha si'atun. Masalah ini padanya ada kelonggaran. Ya. Imma an yad'aha aw yursilaha. Boleh baginya untuk bersedekap, boleh untuk tidak bersedekap. Lalu apa argumen Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa masalah ini ada kelonggaran padanya? Kita tidak bisa terlalu ketat. Ya. Wa li hadza nassa al Imam Ahmad, dan karena inilah. Jadi beliau menukil statement Imam Ahmad rahimahullah. Ala annahu yukhayyaru, bahwa yukhayyaru, dia diberikan pilihan, seseorang diberikan pilihan, baina an yad'a yadahu al-yumna, antara dia meletakkan tangan kanannya ala yusra, di atas tangan kirinya, yakni bersedekap, wa bainal irsal, dan antara al-irsal. Ini statement Imam Ahmad. Ya. Naam. Secara makna beliau menyebutkannya di sini, dan secara lafaz hal itu sudah dijawab oleh Al-Albani rahimahullah dalam Afsu Sifatus Sunnah. Beliau mengatakan, ya, Imam Ahmad rahimahullah qaal insya'a, jadi lafaznya insya'a arsal yadayhi ba'da raf'i min ar-ruku wa insya'a wada'aha, jika dia mau dia bisa menurunkan dua tangannya setelah mengangkat dari ruku, setelah bangkit dari ruku, dan jika dia mau dia bersedekap. Coba kita cermati sedikit ucapan Imam Ahmad yang dijadikan dasar dalam menyatakan masalah ini masalah yang sifatnya longgar. Jika dia mau silakan turunkan tangannya, jika dia mau silakan bersedekap. Ini gimana kira-kira? Hah? Berarti nggak ada dalil yang jelas kalau seperti itu. Seandainya ada dalil yang jelas, nggak mungkin ada pilihan, ya kan? Mesti kita harus ikut dalil, nggak boleh menyelisih dalil. Berarti enggak ada dalil yang sahih sharih. Begitu. Buktinya Al-Imam Ahmad tidak memberikan pilihan bersedekap sebelum ruku. Imam Ahmad enggak memberikan pilihan, jika dia mau sebelum ruku ketika membaca Al-Fatihah, dia boleh menurunkan tangannya, enggak ada. Enggak ada pilihan. Kenapa ketika setelah bangkit dari ruku ada statement Imam Ahmad yang memberikan pilihan? Dipahami? Berarti tidak ada dalil yang jelas yang datang dari sunnah dalam permasalahan ini. Nah, lalu apa dalilnya nanti akan disebutkan di sini. Ya, dalil secara global. Dalil secara global. Baik, istilahnya dalilnya apa? Mutlaqah. Naam. Li'anna al-amra fi dzalika wasi'un. Karena urusannya dalam perkara itu longgar. Walakin mahya sunnah inda tahriri hadil masalah, tetapi apa yang merupakan sunnah, ya, ketika masalah ini ditahrir, diteliti, dicermati, ya, ditarjih, mana yang lebih rajih. Syekh Al-Utsaimin mengatakan fal jawabu, belum merajihkan sekarang. As-sunnatu an tada'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Yang sunnah adalah kamu bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri apabila kamu bangkit dari ruku, idza rafa'ta min ar-ruku. Kama tada'uha idza kunta qa'ima, sebagaimana engkau meletakkannya ketika kamu berdiri, yakni sebelum ruku. Itu hasil tarjih beliau dan kita hormati pendapat itu, kita berlapang dada. Mengapa? Karena pendapat itu, ya, beliau pilih berdasarkan dalil. Jika pendapat itu beliau pilih berdasarkan sikap fanatik terhadap mazhab, maka kita enggak rela kita enggak lapang dada. Tapi belum memilih pendapat itu dasari dalil. Wad dalilu. Nah, ini sekarang dalilnya. Fi ma rawahul Bukhari. Dan dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Sahal bin Sa'ad dari sahabat Sahal bin Sa'ad qala kanan nasu. Sahal bin Sa'ad mengatakan adalah orang-orang. Siapa di sini? Para sahabat. Yukmaruna, diperintahkan an yada'ar rajulu, agar seseorang meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya. Kalau dikatakan yad, dari mana ke mana? Dari ujung jari sampai pergelangan. Yad yang dipotong ketika seseorang mencuri, hukuman hadnya di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Karena ini yang suka ngambil. Di sini masih ada yang suka ngambil? Masih ada? Ini dipotong, ini masih ngambil juga. Berarti sudah keterlaluan. Enggak ada kapok-kapoknya. Ini yang suka ngambil barang temannya, bertobatlah dari sekarang. Tobat antum, antum di mana kok ngambil barang temannya, gimana sih? Tobat. Hilangkan kebiasaan buruk itu, dosa. Ya. Coba kita cermati hadisnya, kita kembali. Yadahul yumna ala dhira'ihi, di atas dhira'nya. Lengan. Lengan apa ini? Hah? Lengan bawah. Bukan gini, sebagian tolmah sholat gini. Gimana ilmunya ini? Sholat yang gini. Ini adud. Garis bawahi itu, dhira' itu, garis bawahi. Bukan gini. Sholat kok kayak gini, gimana? Tolabai sudah bertahun-tahun. Siapa yang salah kayak gini? Angkat tangan. Nanti anak perhatikan Mbak Desha ya. Apalagi yang masbu ya. Kita kan biasa perhatikan masbu ya kan. Kalau pas salat bersama-sama ya gak bisa. Pas kita salam tuh. Kayak gini. Maksimal gini. Jangan gini. Ya, sadar antum, sadar. Bangun dari tidur. Sudah dikasih tanda begini, lihat masih ada yang ngamalkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Lihat aja nanti. Padahal sudah itu jelas sama Ustaz, enggak boleh gini. Ini disilang merah. Ini centang hijau. Pada senyum-senyum. Sudah masuk waktu ini tadi. Ya, jadi apa dalil ini dalam Bukhari ya, saat dari Sahal bin Sa'ad, ini hadis yang namanya hadis yang mutlaqah, umum. Hadis yang mentafsil ya, muqayyad istilahnya, itu hadis Wa'il ibn Hujar. Itu merinci gerakan Nabi. Tiga kali belum mengangkat tangan, beliau sebutkan sebanyak tiga kali. Tetapi pas meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, cuma sekali. Berarti, ya cuma sekali. Jadi begitu ya, jadi ada kaidah dalam usul fikih, membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ini kan mutlak di dalam sholat, mutlak umum di dalam sholat. Momennya di mana? Sebelum ruku atau setelah bangkit dari ruku? Butuh rincian. Nah, ada hadis yang merinci. Hadis Wa'il ibn Hujar merinci bahwa momennya hanya satu kali, yaitu sebelum ruku. Ya, setelah ruku, setelah bangkit dari ruku nggak disebutkan. Maka kita ikuti. Jelas? Nah, kita baca sebentar ya. Hadis Wa'il mengatakan Thayyib. Tsumma lamma rafa'a ra'sahu. Ini momen yang ketiga Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ya, atau sejajar dengan dua telinganya. Tsumma rafa'a ra'sahu. Tsumma lamma rafa'a ra'sahu. Dan ketika Nabi bangkit, ya, mengangkat kepalanya. Rafa'a yadayhi mithlaha. Mengangkat dua tangannya seperti sebelumnya. Tsumma sajada. Kemudian Nabi sujud setelah itu. Enggak disebutkan bersedekap. Ini merinci. Paham ya? Ya. Paham ya? Selengkapnya hadis Wa'il bin Hujar nanti kita bahas atau kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita bacakan tadi intinya saja ya. Baik, kita juga sampai sini barakallahu fiikum. Jadi thalabah enggak ada lagi yang bersedekap begini. Ini kita perhatikan. Itu mudarrisin min fadlikum, perhatikan tata cara ibadah thalabahnya. Kalau ada yang masih begini, panggili, ajari yang benar. Ya, mudarrisin wali kelas. Memantau cara ibadah thalabahnya masing-masing. Karena beberapa kali memantau tapi belum sempat menegur. Nah, ini waktunya ana sampaikan. Jangan lagi ada yang bersedekap seperti ini. Maksimal ini. Kalau sempit, maksimalnya di sini. Kan kadang sempit. Saya begini, Zat. Ya justru enggak nyentuh nanti bahunya temannya. Dipahami? Maksimal gini. Enggak ada lagi yang gini. Model apa ini? Enggak ada sunnah ya. Ini model apa ya? Model kedinginan. Ini saya. Ayat. Tafadhal jazakumullah subhanahu wa ta'ala.